الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin fa minallah." Dan apa saja dari nikmat-nikmat yang ada pada diri kalian berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sungguh banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Tak terhingga, tak terhitung kalau kita ingin menghitungnya. Di antara nikmat yang terbesar, teragung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat mempunyai seorang istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah." Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Yang diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, agar kalian merasa tenang dan tenteram kepadanya. Dan Allah menjadikan mawaddah wa rahmah, saling sayang, saling mencintai di antara kalian berdua. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Nikmat mempunyai seorang istri sangatlah besar, sangatlah agung. Maka dari itu wajib bagi kita untuk mensyukurinya, untuk menyadarinya bahwasanya ini adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada seseorang. Sebagian orang ada yang tidak menyadari kalau dirinya diberikan sebuah kenikmatan, sampai kenikmatan itu hilang pada dirinya baru dia sadar. Selama ini diberikan kesehatan, ketika sakit berbulan-bulan sadar baru, ternyata sehat itu nikmat dari Allah. Selama ini dibeli mobil sehingga mudah untuk beraktivitas, mudah untuk melakukan berbagai kegiatan. Ketika mobilnya hilang baru sadar bahwasanya mobil itu merupakan kenikmatan Allah. Ada sebagian orang yang tidak sadar bahwasanya dirinya Allah beri berbagai macam kenikmatan. Baru ketika nikmat itu hilang, nikmat itu berkurang, baru dia sadar. Oh, ternyata hal tersebut adalah sebuah kenikmatan yang besar yang Allah berikan. Begitu juga ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang mempunyai nikmat istri, sebagian orang baru sadar bahwasanya ketika istrinya pergi dari rumah baru sadar. Ketika istrinya tercerai, dia harus pisah dengan istrinya, pisah dengan anak-anaknya dan seterusnya, baru sadar bahwasanya nikmat mempunyai seorang istri adalah sebuah kenikmatan yang begitu besar. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan kalau seseorang yang saling mencintai dan saling menyayangi, bahkan dari hasil cinta dan kasih sayangnya selama ini, Allah karuniakan anak yang cantik, anak yang sehat, anak yang baik dan seterusnya, yang menjadi penyejuk pandangannya, menjadi barakallahu fikum penyenang hatinya, barakallahu fikum, karena kebodohannya, karena kelalaiannya, karena ketidaksyukurannya kepada Allah menjadi sebab hilang nikmatnya tersebut. Ayyuhal hadal kiram rahimani wa rahimakumullah, tentu kita tidak bisa membayangkan betapa hancurnya hati sang suami, hati sang istri, hati anak-anaknya ketika misalnya terjadi kasus perceraian karena kebodohan, ketidak barakallahu fikum tahuan ilmu seorang suami terkait dengan permasalahan hukum talak. Ayyuhal hadal kiram rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak suami yang menyesal telah melontarkan atau bermudah-mudahan mengucapkan kamu saya cerai. Berapa banyak suami menyesal ketika reda emosinya ternyata kalimat talak telah dia ucapkan, menyesal. Sang istri pun telanjur disakiti, telanjur terluka hatinya pun tidak mau bersatu beragi dengan suaminya. Akhirnya rumah tangganya berantakan. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu banyak barakallahu fikum rumah tangga yang hancur berantakan padahal di hati-hati sepasang suami istri tersebut masih ada cinta satu dengan lainnya karena kebodohan. Berapa banyak rumah tangga yang hancur berantakan, sang ayah sangat mencintai anaknya, anak juga sangat dekat dengan ayahnya, akhirnya berantakan. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Syekh Al-Alamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah na'am menyebutkan beberapa sebab-sebab terjadinya perceraian. Sebab-sebab terjadinya perceraian sangatlah banyak. Pada kesempatan yang singkat ini ana hanya membawakan fatwa Syekh Al-Alamah Ibnu Baz rahimahullah tentang sebab-sebab terjadinya perceraian. Kata beliau, talak mempunyai sebab yang banyak. Perceraian mempunyai sebab yang banyak. Di antaranya ketidakcocokan antara suami istri. Tidak ada kecintaan salah satu dari keduanya kepada yang lain atau masing-masing tidak saling mencintai. Ini di antara sebab talak. Jeleknya akhlak istri, atau istri tidak mau mendengar dan taat kepada suaminya dalam perkara yang makruf. Ini sebab terjadinya talak, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Dan di antara sebab terjadinya talak juga jeleknya akhlak suami, tindakan zalim kepada istrinya, tidak berbuat adil kepada istrinya, dan di antara suami tidak mampu menunaikan hak-hak istrinya, atau istri tidak mampu menunaikan hak-hak suaminya. Dan diantaranya, diantara sebab terjadinya perceraian, terjatuh ke dalam maksiat salah satu dari mereka atau kedua-duanya, istrinya atau suaminya. Diantara sebab lagi barakallahu fikum yang disebut oleh Ibnu Baz rahimahullah, terjadinya perceraian sang suami meminum minuman memabukan atau sebaliknya. Dan diantaranya lagi barakallahu fikum naam campur tangan, yaitu tidak ada hubungan yang baik atau tidak ada keharmonisan antara istri, hubungan istri dengan orang tua suaminya, dan tidak ada upaya yang bijaksana barakallahu fikum untuk mengharmoniskan antara istri dan kedua orang tua suaminya. Begitu juga di antara sebab perceraian kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, sang istri tidak perhatian terhadap kebersihan, tidak perhatian terhadap pakaiannya, tidak memakai pakaian yang bagus, tidak memakai pakaian yang wangi, dan tidak menampilkan penampilan yang baik, dan beberapa sebab yang lainnya. Ini barakallahu fikum secara makna yang disampaikan dari fatwa Ibnu Baz rahimahullah. Itu sebab-sebab perceraian. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, yang perlu dipahami barakallahu fikum bahwasanya talak perceraian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama talak barakallahu fikum raj'i, dan yang kedua talak bain, perceraian bain. Apa itu talak raj'i? Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh sang suami, yang sang suami masih mempunyai kesempatan untuk rujuk kembali pada masa iddah selama belum habis iddahnya. Ini talak roj'i. Itu talak yang dijatuhkan oleh sang suami di mana sang suami mempunyai hak rujuk kembali tanpa ada akad baru dalam masa iddahnya, yaitu talak pertama dan talak kedua sebelum habis masa iddah. Ini namanya talak roj'i. Kemudian barakallahu fikum, yang kedua talak bain. Talak bain ini terbagi menjadi dua. Yang pertama bainun ashghrah, talak bain yang kecil. Lalu yang kedua talak bainun kubrah, talak bain yang besar. Talak bain yang kecil barakallahu fikum, yaitu talak di mana masa iddah pada talak pertama dan talak kedua habis. Di mana pada masa iddah talak pertama dan talak kedua habis, maka dia bukan suami istri lagi. Itu perpisahan yang kecil. Ketika seorang suami menalak istrinya dengan talak yang pertama, kemudian sang istri menunggu habis masa iddahnya 3 kali haid. Ketika sang istri selesai 3 kali haid sempurna pada talak pertama dan talak kedua, maka ini namanya bainun ashghrah, perpisahan talak bainun ashghrah yang kecil. Artinya di mana suami istri ini bukan suami istri lagi. Tidak halal baginya satu dengan yang lainnya. Bukan istrinya lagi dan bukan suaminya lagi. Ketika masa iddah pada talak pertama dan talak kedua habis. Kemudian yang kedua barakallahu fikum, bainun kubrah, talak bain yang besar, yaitu talak ketiga. Talak ketiga bentuknya barakallahu fikum, sang suami menalak istrinya pada talak yang pertama, kemudian habis masa iddahnya 3 kali, kemudian sang istri menunggu masa iddahnya. Sebelum habis masa iddahnya, sang suami merujuknya. Kemudian berjalannya waktu, dicerai lagi. Talak yang kedua, sang istri menunggu masa iddahnya lagi. Sebelum habis, kemudian dirujuk lagi sama sang suaminya, kembali lagi. Kemudian yang ketiga kalinya ditalak oleh sang suami, maka ini talak bain kubro, perpisahan yang besar yang tidak ada kesempatan lagi sang suami untuk kembali kepada istrinya. Naam, atau contoh yang lain, sang suami menalak istrinya untuk pertama kalinya. Sang istri menunggu masa iddahnya. Setelah 3 kali haid sempurna, maka bukan suami istri lagi. Kemudian sang suami ingin kembali, lalu mengadakan pernikahan baru, akad baru, mahar baru. Nikah kembali, kemudian jadi suami istri lagi. Kemudian berjalannya waktu dicerai lagi untuk yang kedua kalinya. Kemudian sang istri menunggu masa iddahnya. Selesai masa iddahnya, sempurna 3 kali haid, bukan suami istri lagi pada talak yang kedua. Kemudian berjalannya waktu, sang suami ingin kembali lagi dengan nikah lagi, akad yang baru, mahar yang baru, nikah kembali, jadi berumah tangga kembali. Kemudian berjalannya waktu dicerai lagi, ini yang ketiga kalinya. Maka ini talak bainun kubro, perceraian yang besar yang tidak ada lagi kesempatan sang suami barakallahu fikum, kesempatan untuk balik kepada istrinya. Kecuali jika sang istri menikah kembali kepada laki-laki yang lain, pernikahannya didorong rasa cinta, keinginan untuk menikah, kemudian telah melakukan hubungan suami istri, kemudian berjalannya waktu dicerai sama istri suami yang baru ini, kemudian menikah lagi mantan dengan mantan yang pernah, atau suaminya mati, baru boleh. Ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ini talak ketiga. Sebagian suami barakallahu fikum, karena tidak hanya hanya karena terdorong rasa emosi sesaat, hanya karena terdorong barakallahu fikum kebencian sesaat, hanya karena terdorong rasa marah sesaat, bermudah-mudahan menalak istrinya, kamu saya cerai. Setelah berjalan beberapa hari, pusing juga gak punya istri seminggu, nyesel. Atau bahkan ketika ngeliat anaknya, baru kalau ngeliat anaknya, barakallahu abi, umi, terus dan misalnya, nyesel. Istrinya terlanjur sakit hati, terlanjur kabur dari rumah misalnya. Mau diapa seperti ini? Akhirnya berantakan rumah tangganya. Bahkan sebagian suami barakallahu fikum tidak menghadirkan kenikmatan yang besar pada dirinya terkait dengan nikmat istri. Langsung ketika marah, ketika emosi, ketika terjadi pertengkaran, barakallahu fikum langsung kamu saya talak sekali, tiga sekaligus. Atau kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Kalau memungkinkan kamu saya talak 1000 kali. Akhirnya banyak pertanyaan yang masuk ke lajnah dahima, banyak pertanyaan yang masuk ke Syekh Ibnu Baz rahimahullah, banyak pertanyaan yang masuk ke beberapa ulama. Itu pertanyaan-pertanyaan majmu fatawa lajnah dahima, majmu fatawa Syekh Ibnu Haimin, majmu fatawa Syekh Ibnu Baz, majmu fatawa barallahu fikum Syekh Sa'adi rahimahullah dan para ulama yang lainnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan naam permasalahan talak, telanjur mengucapkan talak, melontarkan talak, namun masih cinta. Sudah talak 3 apa? Gak ada jalan, gak ada keluar. Sudah finish. Naam. Ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang menalak istrinya dengan talak yang syar'i untuk yang ketiga kalinya, maka tidak ada jalan lagi. Harus pisah. Tidak mungkin lagi berkumpul. Tidak mungkin lagi berkumpul kecuali tadi yang saya sebutkan. Ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menghadirkan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita. Ini nikmat Allah. Lihat ke bawah. Punya orang, punya satu istri, lihat ke bawah. Istrinya baik, istrinya salehah. Ad-dunya umataun wa khairul mata'i dunya al-mar'atu salehah. Dunia itu perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita salehah. Nikmat punya anak, nikmat punya istri, nikmat punya ini dan seterusnya. Maka kita harus hadirkan bahwa itu semua adalah kenikmatan yang besar yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya, sehingga kita tertahan untuk bermudah-mudahan mencerai istri kita. Lihat dampak buruknya, hancur hatinya, hancur hati istrinya, anak-anaknya dan seterusnya. Ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang penting untuk dibahas juga barakallahu fikum terkait dengan permasalahan hukum talak sekaligus. Gambarannya seorang istri atau seorang suami mengatakan kepada istrinya sekali waktu, kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Atau kamu saya talak 3 sekaligus. Apakah talak tersebut jatuh satu talak, terhitung 1 kali talak atau terhitung 3 kali talak? Para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Sebagian mengatakan talak yang seperti ini, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak, jika dia meniatkan untuk bilangan tertentu 3 kali, sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh, mubah dan jatuh talak 3. Sebagian lagi mengatakan hukumnya haram, tidak boleh dan jatuh talak 3. Sebagian lagi mengatakan hukumnya haram, tidak boleh dan jatuh talak 1. Allahu taala alam bisawab. Salah mendapat yang benar, yang mengatakan hukumnya haram, tidak boleh, jatuh terhitung talak 1, bukan talak 3. Ini pendapatnya dari kelompok salaf dan khalaf dari kalangan sahabat. Naam, pendapat ini kebanyakan dari tabi'in dan setelah mereka dari sahabatnya, sebagian sahabatnya Abu Hanifah, Imam Malik dan Ahmad. Pendapat inilah yang dirojihkan, yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Imam Sun'ani, Ibnu Baz, naam, Syekh Albani, Ibnu Utsaimin dan Syekh Mukbir rahimahullah. Naam, berdasarkan sebuah hadis di antaranya, kana at-talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa sanataini min khilafati Umar talaqu thalathi wahidatan. Dahulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekhalifahan Abu Bakar dan 2 tahun pertama dari kekhalifahan Umar, talak yang dijatuhkan 3 kali sekaligus terhitung 1 kali. Naam. Lantas Umar menyampaikan, sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa pada urusan talak mereka yang mengandung tahapan ingin menjatuhkan talak sekaligus 3. Maka bagaimana jika kami melakukan saja? Apa menjatuhkan 3? Kita kami berlakukan saja bagi mereka hal itu. Umar pun memberlakukan bagi mereka. Pada zaman setelah 2 tahun kekhalifahan Umar, dijatuhkan talak 3 kali sekaligus, 3 kali. Gus ucapan talak 3 kali sekaligus dijatuhkan talak 3. Ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Namun yang rajih bahwasanya talak tersebut adalah terhitung sebagai talak 1. Dan terhitung sebagai hitungan 1 kali talak. Ayatul ikhwatul kiram na'am rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang na'am, sebagian orang barakallahu fikum ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah melakukan perbuatan haram, melakukan perbuatan haram yang datang larangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallilah. Rasulullah melaknat orang yang minta, orang yang menghalalkan, yaitu suami yang baru menikahi seorang wanita yang telah ditalak 3 sama mantan suaminya dulu dalam rangka menghalalkan pada laki-laki yang pertama tersebut, dilaknat. Kemudian orang yang muhalilah, yang minta dihalalkan, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah rahimahullah ijma, hukumnya haram, tidak boleh. Begitu juga fatwa Syekh Ibrahim Al-Syekh, enggak boleh dan enggak sah. Enggak menghalalkan seorang muhallil yang menikahi wanita untuk mengembalikan kepada suaminya dulu, tidak halal, tidak boleh. Hukumnya sebagai dosa besar. Itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam, wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat mempunyai seorang istri dan menghadirkan bahwasanya nikmat itu nikmat yang besar, sehingga kita barakallahu fikum tidak mudah na'am untuk menghancurkan atau melakukan sebab-sebab yang akan menghilangkan nikmat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.